Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita semuanya menyadari dan kita yakin bahwasanya kita tidak lama dalam kehidupan dunia ini. Ada batas yang kita tidak bisa melampauinya, ajal yang telah Allah tentukan. Dan orang yang paling berbahagia adalah mereka yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengerti bekal yang paling berharga untuk dia bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, untuk dia persiapkan. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bekal yang paling asas, bekal yang paling berharga, dan ini merupakan inti, adalah kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya ilah yang hak. Dalam keadaan kita mati beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada yang lain. Orang yang paling berharga adalah orang yang mati membawa kalimat La ilaha illallah. Siapapun orangnya, apakah dia orang Arab atau dia orang Ajam, apakah dia berkulit putih atau berkulit hitam, apakah dia seorang yang fakir atau orang yang kaya, kalau dia datang menghadap Allah dengan membawa kalimat ini, kalimat La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai illallah kecuali Allah, meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya ilah, sesembahan yang hak, dan dia beribadah hanya kepada Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, maka sungguh dia akan mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan kebahagiaan dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam kehidupan beliau, sejak beliau diutus menjadi rasul sampai beliau alaihi salatu wasallam wafat, beliau benar-benar berupaya agar manusia menghadap Allah membawa bekal ini. membawa kalimat La ilaha illallah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal di dalam musnadnya, dan juga Ibnu Abi Syaibata rahimahullah di dalam kitabnya Al-Musannaf, dikisahkan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mendatangi kerumunan manusia di tengah-tengah pasar. Musyrikun, orang-orang musyrik, didatangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau berusaha agar manusia selamat. Beliau mendatangi manusia di pasar, tempat kumpulnya manusia. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qulu, ucapkan la ilaha illallah tuflihu, kalian akan beruntung. Dan Nabi tidak mengatakan beruntung di dunia atau beruntung di akhirat, tidak. Beliau mengatakan kalian akan beruntung, artinya kalian akan beruntung fid dunya, di dunia ini, wa fil barzakh, di alam barzakh, wa fil akhirah, di akhirat nanti, dengan segala keberuntungan. Itu yang Nabi alaihi salatu wassalam ya ajak manusia untuk berpegang teguh, mengajak manusia untuk berbekal dengan bekal ini. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah tuflihu, sungguh kalian akan beruntung. Naam. Bahkan Nabi tidak pernah putus asa ketika menghadapi sebagian manusia di masa-masa sakarat, di masa-masa dia akan mengakhiri kehidupan dunia ini, di saat ajal sudah dekat, sementara orang ini dalam keadaan belum mengucapkan la ilaha illallah. Nabi tidak putus asa untuk mengajak dia mengucapkan la ilaha illallah di masa-masa akhirnya. Dan itulah yang Nabi alaihi salatu wasalam ajak pamannya Abu Talib, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Ketika paman Nabi Abu Talib, ja'ahul maut, datang saat kematian, Nabi alaihi salatu wasalam mendekati pamannya ya, dan mengajak pamannya di hari-hari akhirnya untuk mengucapkan kalimat ini. Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan bela engkau nanti di hadapan Allah. Orang tidak mungkin akan mendapatkan syafaat Nabi, orang tidak mungkin akan dibela oleh Nabi alaihi salatu wasalam kalau dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karena itu Abu Hurairah suatu saat datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Ya Rasulullah, man as'adun nas bisyafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafa'atmu nanti pada hari kiamat? Apa jawab Nabi? Man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafa'atku nanti pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan, ikhlas, min qalbihi, dari hatinya. Nabi tidak pernah putus asa untuk mengajarkan manusia mengucapkan la ilaha illallah agar membawa bekal ini meskipun sisa-sisa terakhir dari kehidupan. Karena memang inilah bekal yang akan menyelamatkan biidnillah seorang hamba. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Bukhari rahimahullah, ya, dikisahkan ada seorang pemuda Yahudi. Nah, ini pemuda baik, secara tabiat baik, bahkan berkhidmah kepada Nabi, suka membantu Nabi, sehingga memang dekat dengan Nabi. Hanya saja dia belum masuk Islam, itu saja. Nabi selalu mengingatkan, dan orang ini juga melihat bagaimana baiknya akhlak Nabi, bagaimana kelembutan Nabi, bagaimana karimnya Nabi. Hanya saja belum mendapat hidayah. Sampai suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam kehilangan orang ini. Di mana orang ini tidak kelihatan. Beliau mendapatkan khabar bahwasanya pemuda ini dalam keadaan sakit parah menjelang kematiannya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bergegas menjenguk pemuda ini. Tentu bukan sekedar menjenguk, berusaha memberikan manfaat, dan manfaat yang dibawa oleh Nabi tentunya manfaat yang paling berharga bagi seorang hamba. Nabi duduk di samping pemuda ini. Kemudian Nabi mengatakan, ya gulam, wahai anak muda, ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan kalimat ini, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai illallah, kecuali Allah. Sempat terdiam pemuda ini sejenak, menoleh melihat ayahnya yang ada di sampingnya, sampai akhirnya pemuda ini mengucapkan la ilaha illallah. Betapa bahagianya Nabi, betapa bersyukurnya Nabi. Nabi keluar dari rumah pemuda ini, kemudian beliau mengucapkan tahmid, alhamdulillahilladzi anqadzahu minan nar, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan pemuda ini dari api neraka. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang saya muliakan, yang saya cintai fillah. Alhamdulillah, Allah beri nikmat kita al-Islam. Allah beri nikmat kita mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan kewajiban kita adalah bersyukur atas nikmat ini. Kemudian senantiasa memohon kepada Allah agar kita terjaga keimanannya, sehingga kita nanti menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan membawa kalimat yang agung ini. Barangkali ada yang bertanya, saya dosanya banyak, masa lalu saya kelam, dosa saya tidak bisa kehitung, zalimnya saya kepada orang tua saya dan sudah meninggal orang tua saya, zalimnya saya kepada tetangga saya, zalimnya saya kepada manusia, tidak kehitung saya berbuat zalim. Apakah Allah akan menerima taubat saya? Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kalimat la ilaha illallah yang diucapkan seorang muslim mukhlishan min qalbihi, ikhlas dalam hatinya, dan dia buktikan dalam kehidupan dia, dia mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, sungguh itu akan menggugurkan semua dosa-dosanya. Diriwayatkan dalam hadis qudsi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bna Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka biha maghfiratan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi yang agung ini, ya bna Adam, wahai anak Adam, kita diseru oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya bna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, seandainya kalian datang menghadap aku dengan membawa dosa sepenuh bumi, banyak dosa itu, tetapi ketika kalian datang menghadapku, thumma laqitani, tetapi kalian datang menghadapku, la tusyriku bi syai'a, dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, membawa kalimat la ilaha illallah, meyakini tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah, dan dia buktikan dalam kehidupannya, la tusyriku bi syai'a, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfiratan, sungguh aku akan datang kepada kalian dengan ampunan sepenuh bumi pula. Subhanallah. Memang kalimat la ilaha illallah adalah afdalul dzikri. Seafdal-afdal dzikir, la ilaha illallah, kalimat tauhid. La ilaha illallah adalah kalimat yang agung, yang semua para nabi dan rasul menyeru kaumnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kaum muslimin, hadirin yang mulia, yang saya cintai fillah karena Allah, tentu kalimat ini bukan sekedar untuk kita ucapkan, tetapi kalimat ini harus betul-betul keluar dari hati kita ini mukhlishan, ikhlas karena Allah, dan meyakini maknanya sebagaimana Nabi tadi mengatakan, orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, bukan sekedar mengucapkan, tetapi mukhlishan min qalbihi, betul-betul mukhlishan, murni dari dalam apa? Hatinya. Ikhlas, tidak dicampuri dengan riya, tidak dicampuri dengan asyirku billah, syirik kepada Allah. Itu yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas kita semuanya. Kita mengucapkan la ilaha illallah tidak hanya dengan lisan, namun juga meyakini dalam hati, dan tentunya dibuktikan dalam amal. Seorang yang jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah, dia terus berusaha mengikhlaskan ibadah itu untuk Allah. Semua ibadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku semuanya, wa nusuki ibadahku, sembelihanku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku, lillah, hanya untuk Allah, Rabbil Alamin, Rabb alam semesta. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada sekutu bagi Dia. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah saya diperintah. Wa ana awwalul muslimin. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ada sebuah ayat, yang ayat ini dihafalkan oleh kaum muslimin. Yang ayat ini terkandung di dalamnya kalimat tauhid, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ilahukum ilahu wahid, La ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Ayat yang mulia ini, ya, ayat yang mengingatkan kita semuanya di sisa-sisa hidup kita ini, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ilahukum, dan ilahnya kalian, sesembahannya kalian, ilahun wahidun, hanya satu ilah saja. Ilah-ilah yang lain batil, yang menyembah manusia, yang menyembah patung, yang menyembah nabi, yang menyembah matahari, yang menyembah berhala, yang menyembah jin, syayatin, itu semua sesembahan-sesembahan yang batil. Ilah-ilah yang batil tidak dibenarkan. Ilah yang hak hanya satu. Itu yang wajib kita yakini. Wa ilahukum ilahu wahid, dan ilah kalian, sesembahan kalian itu ilahun wahid, hanya ilah yang satu. Ditegaskan lagi dalam lanjutan ayat, la ilaha illa huwa, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai illa kecuali huwa, dia Allah. Iya, memang Allah saja yang berhak untuk diibadai, karena Allah Subhanahu wa taala sajalah satu-satunya zat yang memiliki kesempurnaan. Dialah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nama ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sangat bodoh manusia itu kalau menjadikan ilah selain Allah. Kalau menjadikan makhluk sebagai ilah. Sangat bodoh manusia itu ketika menjadikan makhluk-makhluk yang lemah, makhluk-makhluk yang tidak memiliki kekuatan, makhluk-makhluk yang diatur, makhluk-makhluk yang mati dan hidupnya di tangan Allah, kemudian justru dijadikan sebagai ilah, sesembahan selain Allah. Aina aqlu, di mana akalnya? Oleh karena itu musyrikun dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, mereka seperti al-an'am, kal-an'am, seperti hewan-hewan ternak. Bahkan mereka adhal, lebih sesat lagi. Naam. Karena hewan-hewan itu semuanya tahu ilah yang hak itu hanya Allah. Hewan-hewan itu tahu. Oleh karena itu ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, ya, berkumpul melihat pasukannya, tidak kelihatan burung hudhud. Di mana burung hudhud? Sampai Nabi Sulaiman berniat untuk menyembelihnya atau menghukumnya dengan hukuman yang berat kalau tidak bisa mendatangkan alasan yang bisa diterima. Tiba-tiba datang burung hudhud. Dia pun menyampaikan alasannya. Ternyata burung hudhud ini baru melakukan perjalanan yang sangat jauh, ribuan kilo, dari negeri Saba, dan mengabarkan kepada Nabi Sulaiman di situ ada ratu dan di situ ada sekelompok manusia, kerajaan yang mereka semuanya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Burung tahu bahwasanya satu-satunya ilah adalah Allah. Satu-satunya yang berhak diibadi adalah Allah. Diriwayatkan, walaupun ini riwayat yang fihi muskilah, fihi iskal, suatu saat Imam Syafi'i rahimahullah, ya, beliau berjalan, Nabi Sulaiman, ya, berjalan. Lama hujan tidak turun. Ingin istisqa, ingin berdoa. Di tengah jalan melihat ada semut yang menengadah ke langit. berdoa, meminta Allah Subhanahu wa taala hujan. Di situ Nabi Sulaiman ya Taib meyakini bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan. Ya. Sampai hewan pun memintanya kepada Allah. Mengerti siapa yang berhak untuk diibadahi, walaupun mereka bukan mukallaf. Naam. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ayat yang agung ini ya. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan ilah kalian itu ya hanya satu ilah saja. Siapa? Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sekali lagi ayat ini mengingatkan kita bahwasanya yang berhak diibadahi itu zat yang memiliki kesempurnaan. Zat yang memiliki al-asmaul husna. Yang punya asmaul husna itu hanya Allah. Al-asmaul husna adalah nama-nama yang maha indah, yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun dari sisi manapun. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, dan nama-nama yang lain, As-Syakur, As-Syakir, Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Aliyu, Al-Azim. Ini Allah yang punya, yang memiliki asma'ul husna hanya Allah. Walillahil asma'ul husna, dan milik Allah sajalah al-asma'ul husna. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama yang husna itu. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Allah Al-Qawi, zat yang maha kuat. Yang berhak diibadah adalah zat yang maha kuat. Allah adalah Al-Alim, zat yang maha berilmu, yang ilmunya Allah mencakup segala sesuatu. Maka yang berhak diibadahi adalah zat yang memiliki ilmu yang maha sempurna, yaitu Allah. Allah Al-Qadir, zat yang maha memiliki kudrah, kekuasaan yang mutlak, yang tidak ada kekuasaan di atas Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya yang berhak diibadai adalah Al-Qadir, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Wahhab, zat yang maha memberi. Yang pemberian Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, yang tidak akan berkurang sedikit pun dari kekayaan Allah ketika Allah memberi. Beda dengan kita manusia. Kita diminta, kita kasih sekali, dua kali, tiga kali, habis apa yang kita miliki. Tidak mampu kita untuk memberi. Namun Allah Subhanahu wa taala dialah Al-Wahhab, zat yang maha memberi. Al-Ghafur, zat yang maha memberikan ampunan. At-Tawwab, yang bisa memberikan ampunan itu Allah Subhanahu wa taala. Kita punya dosa, kita punya kesalahan, kita punya sekian banyak kejelekan. Siapa yang bisa mengampuni kalau bukan Allah? Apakah patung-patung itu bisa memberikan ampunan? Apakah syayatin, al-jin bisa memberikan ampunan? Apakah makhluk-makhluk itu bisa memberikan ampunan? Abadan, tidak sama sekali. Yang memberi ampunan adalah Allah. Ingat doa Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Betapa beliau memohon kepada Allah ampunan Allah atas kezaliman yang beliau lakukan. Karena beliau tahu hanya Allah saja yang bisa memberikan ampunan. Rabbana zalamna anfusana Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wahai Rabb kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami ya Allah, karena hanya Allah saja yang bisa mengampuni, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan termasuk orang-orang yang rugi. Naam. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang memiliki al-asma'ul husna. Dan kita merasa tenang sebagai makhluk kalau yang kita ibadahi itu zat yang maha segalanya. Kita merasa tenang sebagai makhluk ketika kita minta kepada zat yang memiliki segala sesuatu. Nabi Ibrahim dengan tenangnya ketika beliau dilempar, terbang di atas awan itu, hampir jatuh ke dalam api yang menyala. Tenang beliau, karena beliau memiliki ilah yang maha kuat. Beliau hanya mengucapkan doa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu saja yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Masuk beliau ke dalam api. Ternyata api itu pun menjadi dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita ingatkan kembali bahwasanya sebaik-baik bekal untuk kita bawa menghadap Allah adalah kalimat la ilaha illallah. Marilah kita ucapkan kalimat ini bukan hanya dengan lisan saja, namun kita yakini dalam hati kita semuanya, mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah, dan kita iringi dengan amal kita semuanya memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Dan ingatlah, zat yang kita ibadahi adalah zat yang maha sempurna. Zat yang kita ibadahi adalah zat yang segalanya. Maka kita akan beruntung karena kita telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ilah, satu-satunya sesembahan, sebagaimana firman Allah, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, apa yang sedikit ini semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.